Mergi napa Allah demen lek mirengaken kawulane donga ngoten. Terus menawi saged panjenengan menika ampun terjebak soal isine penjaluk. Nggih. Niki serodok munggah sithik, makome pun makome mahabbah. Makome wong sing pun tingkat cinta dumateng Allah. Sing tesih enten harapan-harapan kepentingan untuk pribadi niku lak pol-polane pol lamung krasa dadi kawula ngoten wonten nggih. Tapi nek sing pun sampai kawula tapi kawula sing demen. Kawula sing demen dateng Gusti Allah, ridho dateng Allah, jul Allah ridho dateng piyambake niku fungsi donga sudah tidak lagi suatu alat untuk mendapatkan sesuatu dari Allah pun mboten-mboten malih. Donga niku adalah alat penampilan seorang hamba di hadapan Allah dan niku semacam apa nggih sarana komunikasi antaraning hamba dan Tuhan. Soal isine penjaluk niku kadang-kadang koyo ngawur ngoten. Kadang-kadang iki koyo mulane wali-wali iki soal donga niku koyo barang sing gak mungkin dijaluki kabeh. Niku jane pancen piye pun mboten milih isine donga niku. Sing dimiliki lho ya dungane tak niku. Dungane niku ya bae wis seneng wis marem iso donga niku wis pira-pira iso donga iso komunikasi. Ngoten kalane to nggih. Ngiri nek diomongne wong mahabbah ngoten nggih sing penak wong sinisiran, wong pacaran iki kok. Sik kenalan ngoten ruwah nek bocah ayu manus kenalan terus kirim surat. Jadi ngiri suratnya ora dibales. Malah ning arepe sing gawa niku surat iki suwek. Niku lek jenenge tidak ada kesempatan untuk komunikasi malih ta nggih. Niku jenenge wis gak ada kesempatan ta. Sampeyan terus matur ngoten nyurati delalah. Nyurati terus ditampa. Lah nyurati ditampa. Ditampa maksud ngoten jenengan kentekan ukara. Iki komunikasi ini kanggo apa neh kenalan wis oleh. Terima kasih perkenalan kamu, saya terima. Mudah-mudahan perkenalan ini ada kelanjutannya yang lebih serius. Malah ada lampu hijau gitu lho, Gek. Tapi sampean malah wis kentekan ukara akhirnya apa? Ben ana ukara sing kena dinggo komunikasi. Akhirnya kirim surat. Maaf ini saya mau ngerepoti kamu. Saya ini sedang menyusun skripsi, kekurangan buku. Menowo kamu punya kakak yang bukunya lengkap, buat saya dipinjami buku-buku untuk kelengkapan skripsi. Jadi dia edw itu wes duwe. Bukunya itu wes duwe tapi jaluk di sini buku itu jadi mengalat dia komunikasi. Tapi bukunya itu jurat diwaco. Yang penting enten komunikasi lah. Enten kalane banyak yang dungo teng Allah niku posisinya dia tidak lagi mengharapkan. Banyak wes orang mila ya. Posisinya pun bukan posisi milih. Jadi ungkapan-ungkapan doanya itu sebenarnya hanya ekspresi bahwa saya ini cinta kepada Allah, saya ini hamba Allah dan saya tampil sebagai hamba di hadapan Allah supaya Allah ridho dan saya juga ridho kepada Allah. Soal diparingi nggak diparingi terus urusan gugus, urusan ekonomi. Sementara aku bisa dungo itu nikmat banget. Jadi dungo ini tak lalu pun ternyuk ya baik. Dungo tak niku pun ternyuk. Dereng sampai dijabahi pun malah wis cara wong ngono kok terharu. Wis malah pokoke gak iso ngarani niku. Niku nenten sing ngoten niku. Mulane sok-sok isine dungane bareng kok kaya ya napa lek diukur nganggo akal biasa niku kaya mboten matur. Kados isi-isi para wali niku mosok njaluk kok. Ya Allah, kula nyuwun sampeyan tak loaken bumi atau sama tak lo akan bulan oleh seringnya ini. Dengan dia nate kok nak lo ke bulan seringnya kaji Nabi Muhammad. Dengan tak lo akan segoro kata Nabi Musa. Dengan tak lo akan jin menungso sak panunggalane kata Nabi Sulaiman. Dengan tak lo akan besi kata Nabi Daud. Tak perlu gak ampun niku. Lo sama tak lo akan segoro sak pernine segoro. Segoro bumi, segoro langit, segoro dunia, segoro akhirat. Segoro panjenengan sing kula mboten ngerti jenengan tak lo akan sedekah kangge kula. Iki njaluk model apa iki? Niku lek dimaknani jaluk krana melek, kepengin napa sing dijaluk. Ya kan mustahil kabeh to niku. Tapi niku tetep dilakoni bukan sebagai sarana untuk mendapatkan sesuatu yang diminta itu, tapi penjaluk ini hanya sarana untuk komunikasi dengan Allah. Dan namun ngoten niku mungkin posisi donga bukan lagi alat untuk mendapatkan, tapi doa itu adalah alat untuk bisa sowan berhadapan dengan Allah. Muwajahah, usul kepada Allah. Mula lajeng enten jawuh hadis, ad-du'a mukhul ibadah. Donga niku intine ibadah. Jadi donga niku intine ibadah apa nggih? Adalah pembuktian bahwa saya ini hamba, karena hamba saya tidak kuasa, karena saya tidak kuasa, saya tampilkan ketidakkuasaan saya di hadapan yang maha kuasa. Akhirnya nikmat. Donga tok niku pun menikmat. Mulalah sing Allah Ta'ala nggih. Nate sowan datang Allah dan malaikat Jibril kare sowan datang Allah. Terus kalau hadis dipun ceritakan, ya Rabbi, abduka fulan ikdilahu hajatan. Gusti, kula ningali yang sing sami nderek kaos-kaos kula. Ngaos dungo, batu ngaos dungo, dalu dungo. Ini jadi nggih namung sekedhik to Gusti, padungane niku namung nyuwun napa to. Ini namung nyuwun supaya dicukupi rezekine ngoten mawon kok. Kok jenengan paling sengsara ngoten to Gusti. Kok mboten mesake. Mbok niku dipun ijabahi mawon dungane niku. Jawabipun Allah dos Gusti. Fayaqulu da'u abdi fa inni uhibbu an asma'a sautahu. Bril, wis ora usah melu-melu ngurusi. Ya jar wae to ben donga terus. Oh aku demen lho lek rodeke donga ngene aku demen lek sajake leh pase, sajake leh kok kaya ya rasa tenan deke dadi kawulaku. Apik tenan wong kuwi. Aku demen lek deke donga ngono kuwi. Wis bar wae. Cara wong ngamen ora jadi dhuwit sik ndak kalih. Aku demen itu lho lagune iki penak-penak. Kita emang ngamen biasa, musiknya biasa, tapi suaranya iso koyo Mansur S ngono. Ojo tiga isi, anda ni, saya pak, perlu lagu lah perlu ngono. Apa berarti sing di omah geting? Bukan orang dijabai bukan karena geting, justru gak dijabai itulah berarti dia dapat penghargaan. Karena apa? Dia lama-lama gak tiga isi berko ngamen ben, weh. Nek kalane wong sing kadung sebel. Wong jaluk iku urung kemecap ae wis. Bocah iku kok dadi kaya. Urung mlebu lawang lho. Wong dadi kaya, dadi kaya napa? Mergo nek sampe nyuwara suarane elek. Kadang-kadang ngeten to nggih jenengan kan sok ngono. Iku lho nek dukun. Wis nerak aturane Gusti Allah. Ngono carane leh. Nganu ae leh tirakat ae wis ora cocok karo syariat. Lha kok urung donga diceblek kok wis mandi. Apa ngoten niku mulya dereng mesti. Dereng mesti. Niku mungkin kemandene peparing Allah niku krana Allah nuwun sewu sebel. Lah sampai kemecap donga kalah wis ora enak wis gapek blas dungane kuwi. Anu ndang dikeki ya bendang ngalih. Dan dikeki ya bendang ndang ngalih. Lah niki jenengan nek donga kok mandi. Aja kesusu. Aja kesusu bangga. Donga mandi kok kesusu bangga. Niku mungkin nganu niku. Dadi kaya bendang meneng aku sebel ngrungokno. Iku. Mila, terus pundi to sakjane? Pol-polane masalah niki. Enten panjen, persoalan donga niki enten sebagian yang niku sing kali Allah Ta'ala panjen dipercepat. Dipercepat apa? Dipercepat ijabah. Dan dikai. Karena apa? Ini karena hati sauti. Karena Allah sengit. Mireng suara dongane piyambak ini. Terus. Gak ikhlas hati ini. Terus. Dungane ora paseh. Pelo-pelo. Kadang sing dijaluk barang remeh-remeh. Itu kan harus. Itu harus. Kegeden regane donga kecilikne sing dijaluk. Mulane sing perlu kula panjenengan niku justru malah kudu kuatir. Fal yakunil abdu khaifan min dalika inda ta'jili ijabati du'aihi. Lek jenengan dipercepat ijabahe justru malah kudu kuatir. Loh. Aku lah kok mandi men. Dedek begitu kok. Saya wis kasil. Iki klebu sing gendang meneng apa? Ngerti lho nggih. Apa klebu sing pancen perlu iki. Lu kudu kuatir, sampeyan mboten ngerti ya. Kok mboten ngerti nggih? Allah mboten ngabari jenengan ya tak kei. Ya tak kei niku maknane sampeyan bendanga. Lha apa? Ya tak kei krana pancen sing sampeyan suwun niku penting kan mboten ngerti jenengan. Mula saking menika Syekh Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdawi radhiyallahu anhu dawuhaken ngeten. Kullu man lam yakun fi du'aihi tarikan li ikhtiyarihi wa radiyan bi ikhtiyaril haqqi fa huwa mustadrajun wa huwa mimman qila lahu uqdu hajatahu fa inni akrahu an asma'a sautahu fa idza kana fi du'aihi ma'a ikhtiyaril haqqi ta'ala la ma'a ikhtiyari nafsihi kana mujaban wa illam yuqta wal a'malu bi khawatimiha. Niki perhatian apa semacam pepenget saking Syekh Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdawi dawuhaken ngeten saben-saben enek wong donga kok ning jurune donga kuwi dia tidak mau menanggalkan pilihannya. Wagah metenteng duwe keyakinan nek apa yang dijaluk itu yang terbaik. Dia tidak mau mengadakan kerelaan kepada kemungkinan-kemungkinan lain yang akan diberikan Allah. Dan terus dia pas donga niku koyo-koyo pokoke iki kudu jadi. Jangan sampai ada kemungkinan lain yang terjadi. Sampai mateng-mateng nalika donga niku kok delalah dijabahi, ngoten. Nek enten tiyang ngoten niku, jeniku sakjane wong dilulu. Mergo napa? Niku termasuk yang sing klebu nika wau. Wah, ndang digawe. Aku sebel krungu suarane ngoten. Klebu niku. Ning swalike lek enten tiyang donga tapi dia sama sekali tidak memastikan bahwa itu yang terbaik. Cuma dia punya harapan-harapan untungo dilidatine piye mbuh, ngoten. Tujuane tetep ngoten. Penyelenggaraan doa semata-mata hanya untuk penampilan ibadah. Tidak untuk memaksa pilihannya dia kepada Allah. Enten yang donga sing ngoten niku, nggih niku tandane wong sing diijabahi. Senajan ora wujud peparing. Diijabahi senajan ora wujud peparing. Mergo napa? Mergo ngamal niku patokane benjing akhire. Donga niku sampean bar donga piye? Bar donga kok atine mundak tentrem, atine mundak ayem senajan ora dijabahi wujude peparing, niku jenenge dongane pun dijabahi. Tapi bar donga kok malah gelisah, dituruti malah bingung. Niku jenenge donga sampean mboten klebu. Mboten klebu sing dirungokne Allah, mboten klebu donga sing diridani Allah. Mboten. Wonten malih sing jeneng ijabah. Dadi kemungkinan ijabah niku mundure peparing ijabah niku karena pancen syarat-syarate kedadeane ijabah niku pancen kalih Allah dirahasiakno. Karena syarat niku dereng dipenuhi, maka ijabahnya pun tidak terpenuhi. Dan waqat takunul ijabatu murattabatan ala surutin la ilma lidda'i biha fatata'akhir. Kadang-kadang sing jeneng ijabah itu oleh Allah Ta'ala diberi beberapa syarat. Kita ijabahi ning syaratnya lek wong ngene ya ora tak ijabahi. Niku lak nggih mboten perlu dijawuhke lho nggih. Tapi niku dadi ketetapan. Ya delalah kok jenengan pas liya dina menetapi syarat itu. Nah, moro dijabahi. Iki wong iki tak ijabahi anger temenan oleh ndonga sampeyan lek dhewe oleh dhuwit tenan, pancen bener-bener arep dienggo lunga kaji. Syaratnya piye? Syaratnya lunga kaji yo. Awake sehat macam-macam ndak delalah. Pas wae daftaran haji, syarat-syarat itu terpenuhi. Delalah karo Allah digawe gampang. Digawe gampang ora nek wong ngili dhuwit. Delalah tawa mobil ngono sing mestine payune murah dadi larang. Paling cukup dienggo lunga kaji. Lunga itu pancen syaratnya wis terpenuhi. Banyak terlambat, banyak syaratnya dereng terpenuhi. Termasuk napa to? Termasuk syaratnya ijabah niku sing kadang-kadang kula jenengan lali, nggih niku kebutuhan. Gese kebutuhan sing mepet. Wong niku lek ben kepepet, pet niku biasane donga sak kecap-kecap mandi. Tapi nek sik tingkat kepinginan, sik kepinginan dengan pengen niki wong donga alah niki iki salah dicatet kita mboten mawon wis kapan-kapan ae ngoten. Tapi ya dicatet ya kapan-kapan ae ngoten. Tapi lek pun kepepet tenan niku saesuk niku mati. Mergo napa? Allah taala ndawakna amman yujibul muttara idza da'a. Ngoten ing surat An-Naml. Iki jenenge pangeran niku sing lek didungani langsung nek ana wong kepepet iso nyembadani apa ta sing model kepepet-kepepet panggah menengae kaya patung ngoten niku pertanyaane Allah maknane napa apa ta pangeran sing tukang nyembadani wong kepepet nalika ana wong donga marang pangeran kuwi iso nyembadani apa ta patung-patung sing mbok musyriki sing mbok sembah-sembah ngoten maknane napa Allah itu punya sifat. Sifat apa? Sifat al-mujib. Nyembadani donga. Tapi ini ternyata tengrika al-muttor. Yang paling mandi. Wong kepepet. Iku agar isik gelem bungok-bungok. Ngomong Allah. Ini ku mesti disembadani. Mula saking menikah. Setengah yang ma'rifat. Batul arifin dakwahaken. Ida aradallahu an yastajiba du'a'a abdin. Razaqahullahu razaqahul ittirar bidu'a. Nek Allah taala niku ngersake dungane kawula niku disembadani. Niku mesti kalih Allah taala kawulane niku diparingi rezeki sing rupa napa? Rezeki ora rupa duit, rezeki tapi rupa kepepet. Diposisikan dulu sampai kepepet, enggak ada jalan lain. Baru mungkin Allah niku maring. Mulane enten kadang-kadang ulama kiai niku sing sengaja memposisikan diri memepet-mepetkan diri. Dan terus iki kok memepet-mepetkan diri enak-enak ngurusi anak bojo tok nampa santri. Nampa santri jenenge lak terus memepetkan diri to. Jenenge duwe santri kan terus kepepet. Nggih. Malah ndongakno santrine ben ngelmune manfaat. Malah lek santrine ra duwe dhuwit ya, dhek melok biayai santrine. Santrine ra iso mangan dhek sing biayai, sing nafkahi santrine padahal santrine akeh. Terus kepepet, terus donga, terus kan ngoten. Iku jenenge memposisikan diri kepepet terus. Duwe-duwe ya dibuak, diwene wong. Duwe-duwe kira-kira terus nyong. Nek kepepet nek. Ngunah. Diwewe no nah, entah-entah, kepepet nah. Itu, mungkin apa? Dungane niku mungkin pancen kangge belajar melatih diri untuk menikmati keterpepetan itu. Karena apa? Dengan terpepet seperti itu, berarti posisi kehambaan benar-benar dirasakan. Dan ketika posisi kehambaan itu benar-benar dirasakan, berarti dia punya ta'aluk kepada sifat Allah. Punya ketergantungan hanya kepada Allah, disitulah ada kenikmatan hidup yang sebenarnya. Nanti kadang-kadang pun kaget lah, enten kiai sing nongwekat dua-dua akal di bawah wong. Ah, ngono-ngono tuh nyeluk imurite, anu iki aku butuh bangun iki ra iso. Padahal iku jane namung nggih nglatih murite ben kepepet. Jadi nglatih supaya murid-murid iki kudu belajar mepet dateng Allah. Lah, sing jenenge itiror, sing jenenge kepepet, keterpaksaan, suasana darurat, itu tidak akan benar-benar menjadi kenyataan. Tidak akan benar-benar menjadi perilakunya seorang hamba dari seluruh keadaan. Kadang-kadang keterpepetan itu muncul karena memang nalika Allah mengundurkan ijabah ini. Diundur sampai seluruh jalan buntu baru kepepet. Nenten juga teniku. Sampai wis entek, berasa entek, jangan entek. Bireng-bireng harus digadek. No, popos digadek, no, harus kepepet. Ngomong-ngomong, bro, lelaki sama kami. Banyak lagi yang ngerti, ya. Itu nembi-nembi sak menungso. Jenengan mawan. Jenengan jadi pangerane kendil mawan, ngerti, ya. Allah jadi pangeran sampean. Jenengan jadi pangerane kendil mawan. Selama kendil itu jauh no isini orang kepepet, masa sama nisani. Dan, lagi buatan. Nek kendile niku pun entek dikeduk wis resik sampai sak intip-intip resik lak nembe to diseni beras. Ya dipususi to ngoten. Mulane lek selama iki urung resik intipe ya aja kesusu njaluk mandi. Aja kesusu njaluk mandi nyatane jenenge sing ditoleh kok, jenenge sing dijaluk tulung liyane ya. Ya kali Allah iki sing pasrah-pasrahne sing ditekan nulung-nulung niku ngoten. Karena pun kepuapet total gak enak jalan keluar betul, baru itu nanti Allah nawa ngijabai. Ya. Sebagian malih Batul Arifin dawuh, al-muttaru ladzi idza rafa'a ila Allah yatahu lam yara li nafsihi amalan. Ngoten? Jadi sing jenenge ittirar, sing jenenge muttar, wong kepepet niku terus pundi to nggih? Sing jenenge wong kepepet iku wong sing nalika ndek ngangkat tangan untuk berdoa kepada Allah itu sama sekali dia tidak melihat diri sendiri itu punya apa-apa. Ya senajan sakjane ana ngono. Tapi pas donga niku blas ora ana potensi-potensi apapun yang ada pada diri sendiri termasuk potensi memilih enggak ada. Jadi ngene iki mungkin lek saged ngoten jenengan kelelep ngertos kelelep. Tenggelam di dalam doa. Nah, ketika tenggelam di dalam doa itu, larut di dalam doa sampai seluruh kemampuan yang ada pada sampean termasuk kemampuan memilih, itu pun sampean hapus dari kenyataan, karena memang kenyataan yang hakiki, yang punya dan bisa, hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Menungso, ora duwe, lan ora iso. Niku sampean masuk di tenan, jenengan tahakkuk alal ubudiyah dan ta'aluk alal rububiyah. Itu jenengan benar-benar menyatakan diri sebagai hamba dan benar-benar menggantungkan diri kepada Tuhan. Dan suasana itu nanti yang jenengan suasana mutor, jenengan kepepet. Nek dereng saged ngoten, biasanya ijabah niku sik dereng dumugi. Dereng dumugi. Terus kula panjenengan nek ndonga niku sakjane akhire kedah munggah nek saged ndonga niku alat untuk munggah munggah masuk ke wilayah kesucian sehingga panjenengan saged meninggalkan seluruh pengangen-angen pengarep-arep kemanusiaan panjenengan sing sakjane dipikir iku jane terlalu kecil, terlalu remeh, terlalu kotor, terlalu dibanding dengan apa yang dipilihkan Allah itu enggak ada apa-apanya ngoten. Jenengan pas itu kan benar-benar larut, hilang. Tidak ada sedikit pun yang ada pada diri saya. Kecuali hanya sifat kehambaan itu. Dan seluruh kemampuan, seluruh kebisaan, seluruh pemberian, seluruh wewenang sampai memilih pun yang punya hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jenenge mutar. Mula saking menika, seandainya. Niki enten peringatan malih. Perhatian sing kudu diperhatosaken sebuah catatan dari Syekh Ibnu Athaillah Sakandari panjenengan dawaken ngeten. La yusakkikannaka fil wa'di adama wuqu'il maw'ud wa in ta'ayyana zamanuhu li'alla yakuna dzalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan li nuri sarirotika. Dan upami jenengan donga kalau Allah Ta'ala berdunguh liwat guru, liwat ilham, liwat mukasyafah, liwat nopo, sing akhirin jenengan dapat semacam jawaban. Semacam jawaban janji saking Allah. Niku layu sakikana dawuh saya Ibnu Athaillah, ojo pisan-pisan dadekno mamang temen ka ing sira mamang fil wa'di ing dalam janji ni Allah. Apa sing ora dadekno mamang adam wuqul mau'ud ora anane tumibane perkara sing dijanjekno. Cara jawane apa sing wis dijanjekne Allah liwat jawabane dungamu kuwi kok kenyataane ora sida dadi. Ngerti nggih? Kenyataane ora sida dadi. Padahal lalu kok kowe donga wis ana sing bisiki mungkin liwat ilham, mungkin liwat mukasyafah nek wau. Dadi biji ya. Anu sok Selasa ngarep tak jabahi. Ngoten lho mane enek-enek informasi janji ngoten. Ngoten. Lho sampai wa in ta'ayyana zamanuhu. Senajan janji sing dijanjeni Allah niku mangsane pun ditentokno. Mangsane pun ditentokno. Sok Selasa ngarep. Tak jabahi. Keri-keri Selasa ngarep tenan mboten terjadi. Ijabah itu tidak terjadi. Loh, hal kaya ngoten niku aja pisan-pisan niku ndadekne sampean ragu-ragu terhadap munculnya ijabah. Ora kok berarti gak sida ijabahe, ampun ngoten. Ijabahe tetep enek. Dene ora sida kuwi ora soal gak ijabah. Tapi ada pertimbangan lain yang Allah tidak memberitahu pada saya. Loh, kudu yakin mboten. Perlune napa to? Kok gak oleh ragu-ragu. Li Allah yakuna dzalika qathan fi basiratika. Supaya li Allah yakuna drapun yen to ora ana apa dzalika mengkono-mengkono ragu-ragu kuwi ora ana iku qathan dadekno cacat fi basiratika ing dalam peningalati sira. Kados sing diinginani kok. Nah enak uang wis dijanjani dijamin Allah dia terus neliti terus curiga terus naruh Allah sementara posisi ya, posisi ini dia jadi hamba diperintah ngene-ngene orang gelem lakoni. Nah ya hal kayak gitu itu namanya apa intimasul basira mata hatinya buta barang sing wis dijamin diteliti. Tapi barang sing diperintah gak dilakoni. Niku jenenge bentuke wong sing intimasul basirah. Basirah mata hatinya itu bawa buta. Lah niki dieling nih aja pisan-pisan. Mung Allah wis kadung janji kok. Allah iki janji ya tak sembadani. Tapi ternyata napa? Janji itu tidak ada. Walaupun janji itu sudah ditentukan waktunya. Sok Selasa tapi kenyataan sok Selasa kuwi ora dadi. Ngoten niku aja pisan-pisan ragu-ragu supaya napa? Supaya mboten ngantos nyacat napa? Nyacataken dhateng basirah. Supados wa ikhmadan linuri sajrotika jangan sampai sikap seperti itu nanti memadamkan cahaya hati panjenengan. Cahaya hati sing serupa iman iku aja sampai padam. Naudzubillah min dzalik. Aja men perkara janjani sesuk. Sesuk. Dadi sing dawuh wonten ilham Allah liwat janjine guru mungkin sok Selasa kowe kasil dongamu. Kira-kira sok Selasa tenan mboten. Ora apa ragu-ragu. Tetep Posisi hamba harus dipegangi, posisi Allah bendoro itu tetap dihormati. Lek sampai mboten salah-salah, mangke mata hati panjenengan kelilipen dengan keraguan itu, malah lek perlu naudzubillah min dzalik sampean berpaling dari Allah, golek Gusti Allah liya sing iso nyembadani. Lha kok tenan iki, ndonga-ndonga ngene. Awas mentong-mentong. Ojo kisip tenan, poso tak lakoni tenan. Jareke 40 dina sing tutupan aku kudu pati geni, kudu ngebleng. Wong wis ngebleng tenan, jareke lek wis ngebleng subuh dadi jam 10 kasil. Katane jam 10 gak kasil. Alah. Ramanti, ya ini ngapusi. Anu, wis. Akhire terus golek dukun. Dukune prewangan pisan. Akhirnya tu malah ditutu-tutu orang zaman ini betul bakat betul ini zaman dihapusi kali. Ya sampai umur kalau ke Gunung Kawi, wah, akhirnya golek sugih di Gunung Kawi, wah, wes salah pisan. Napa Gunung Kawi elek, Gunung Kawi gak elek. Keyakinane sing teko lek Gunung Kawi iso nyugihno niku lho sing salah. Mun salah paham sampean. Lho sing di Gunung Kawi do ngamuk. Lek soal elek-elekan etikat ngoten wong ngobati awak kok yakin lek obate niku sing marasno niku padha karo Gunung Kawi. Apa obate niku elek mboten? Posisi keyakinan panjenengan niku sing elek. Gitu lho nggih. Ana donga kok gak mandi. Duduk dungane sajane sing gak mandi niku. Posisine wong sing donga niku kadang-kadang ngeten niku, mripate pas pijet, pas cahaya imannya sedang suram, bahkan mungkin cahaya iman sedang padam. Niku donga kepal-kepal ya gak disembadani. Malah naudzubillah cara wong nggudak uceng kelangan deleg. Menggujak nggudak penjaluk sing sementara sing sajane ora patek penting ning sampai kelangan iman. Lah niku lak jenenge napa? Ucak-ucak kehilangan delek ni, wow. Mula al-haqqu subhanahu la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak mungkin nulayani janji. Faman wa'adahu maulahu syai'an wa ingkana mu'ayyanu zaman tumalam yakwa dhalikal ma'ud falayam baga yusyakkikahu dhalik disidki wa'di rabbi. Dan barang siapa yang dijanjani Allah sesuatu. Senajan mangsane niku pun ditentokne. Upamane enten dawuh ngeten iki contoh-contoh. Contoh janjine Allah sing ditentokne mangsane ngeten. Liwat dawuh Rasulullah. Dawuh Rasulullah kan ya janjine Allah ta nggih. Man zahada 40 yauman. Man zahada 40 yauman naba min qalbihi ya nabiul hikmah. Sapa wonge sing iso zuhud 40 dina mesti gawe kanjeng Nabi mesti sangka atine bakal nyumber sumber-sumber hikmah tanpa belajar berarti ngoten. Sumber temenan wah kuwet ngebleng zuhud 40 dina. Ibae bariku tambah budu letal itu gak apa-apa. Niku jenenge lak pun ditentokno mangsane tapi ternyata itu gak terjadi. Gitu nggih. Lho. Jangan sekali-kali suasana begitu itu nggih. Semalam yaqad zalikal maut, apa yang dijanjikan itu tidak terjadi? Ya pala yang bali aja sakika udzalik. Jangan sekali-kali itu membuat dia ragu-ragu isidki wa'di rabbih terhadap kebenaran janji-janji dari Tuhan. Nah kok orang terjadi? Ya sangat mungkin. Ada syarat-syarat yang kamu sendiri alfa tidak memenuhi. Bukan Allah sing gak nepati janji, tapi kowe sing oleh mundungo syarat ikman. Oh, dan janjinya esok. Allah janjinya esok Selasa. Gari-gari pas dina Selasa malah syarat sing di Senin wis ana, syarat sing di Ahad wis ana, pas Selasa malah mbok ilangi. Pas Allah janjeni kuwi sakjane nalika syaraté wis lengkap. Nalika dina Ahad syaratmu lengkap, mergo itawadhumu wis saleh. Nggih. Tawadhuke wis saleh. Kepepete wis saleh. Leh melepas diri saya tidak bisa apa-apa, saya tidak mampu apa-apa, hanya Allah yang mampu. Syarat-syarat kuwi wis terpenuhi. Lubung sok krungu bisik-bisik. Ya, sok selasa tak kei kuwi. Lah kok terus malik jeglek. Wah, mati dur ngaku loh. Ilang tau syaratnya. Ya nalika dijanjeni kok terus jeglek metu. Mandi dur ngaku. Lah iki terus menghapus syarat, malah gak sida kepepet to. Kan? Lah terus rumangsa dhewe. Mandi dur ngaku apa dungo iki kekmu? Kan? Lah niki lho wong niku kata-kata mboten niku. Dadi niku ujian. Janji dari Allah itu sebenarnya ujian untuk seberapa memancarnya keyakinanmu terhadap Allah dan melek meripat batinmu sehingga kamu terus merasa bertoto kromo di hadapan Allah. Itu dan pusat janji ini kata selengke. Gusti Allah mbok singkur mandi itu aku. Ya padahal Gusti Allah bisa ngawasi terus. Ya pantas. Janji itu lalu tidak menjadi penyebabnya kamu lebih dekat kepada Allah, tapi justru janji dari Allah itu menyebabkan kamu berpaling dari Allah. Akhirnya syaratmu enggak terpenuhi. Nah, itu lagi. Jangan sekali-kali ragu. Jadi lek upamane gagal, aja kok apa Gusti Allah sing dicurigai ora. Janjine ora tepat Gusti Allah. Lha piye? Tepadah kudu kawulane sing kalah. Wah, dungaku iki durung memenuhi syarat berarti aku diwingi kok dijanjeni kok yo pas rada puncak besok bar dijanjeni malah keplorot maneh iku tunggu ngono nggih lan istighfar sing akeh betul lho nggih sangat mungkin wa ja'uzu an yakuna wuqu'u dzalikal wa'di mu'allaqan ala asbabin wa syurut istatharal haqqu subhanahu wa ta'ala bi ilmiha dunal abdi. Karena apa? Sangat mungkin terjadinya apa yang dijanjikan Allah itu masih ada ketergantungan-ketergantungan sebab-sebab yang lain. Nanti lho ya. Ya, selasa tak gai, jadi ada terus ya. Nek, pas dina selasa kuwi, bujumu panjen butuh tenan. Tapi nek sok dina selasa, bujumu wis ora butuh, ya ora tak sembadani sakjane terusé ngono tapi wong krana ilhamé lah dawuh niku ringkas nggih mboten ngono menawi wedi sembadani tapi kok terus wonten niku ora bakal diparingi tetep diparingi cuma mengke bentuke lain tunggale ngeten iki contoh sing serodok gampang enten wong tuwa janjani anake le sok le cawu iki kowe ranking 1 Jauh itu kok ranking siji. Wis to. Tak jak ngelencer ning Bali, terus ngetan sampai teko Lombok, sampai teko Bima sisan. Ngoten. Delalah anake iki muwet enteng. Padahal jane iku ya enek syarat sing diterusno. Nek pas ono sane. Jadi kok enek ngonone ngono lho iki. Lek pas ono ngonone iki jadi ono terus tapi karo wong tuwa mboten diomongne. Gak soalnya lah diomong ni kula ngloko, gitu ke? Ngloko malah anak gak situ temenan. Leh, kue lah jadi juara ranking siji. So cawu iki, kue tak jak neng Bima lewat Bali, ngelancar neng Bali, neng Lombok, setelah Bima mulai. Jadi anak syarat pirang-pirang sih kudu diomong neng orang diomong neng lah sanggung nenek. Lek waktunya cukup, lek abai pengajiannya longgar. Di saja ni anak ngono barang. Gari-gari jelalah ini anak kulo dewi jadi sih kulo ngomong dengan dia. Tadi bagaimana hari ini pas ajin kenaikan kelas siji, berarti muka kelas kulo kulo janji ni. Nah kok temenan, seru wakep si mau sampai balap kancane. Itu ranking siji tenan. Nung cawu siji cawu loro ni gua ranking telulah. Maksud cawu itu langsung jeret ranking siji. Gune melok kaget. Ini dia. Kula ditagih. Puji Bang, wah iki kula terus ngono syarat sak jane leung, tapi nggih mboten kula omongi, kula diomongi lak nglokro neh ngoten iki. Wis pokoke ngene ae. Nah, iki lek kowe njaluk liburan iki, nggo ning diwane ra iso suwe. Ji kuwi pindho apa iki pas wulan iki padhet pengajiane. Nah, ping telune adik sik cilik, nek adike engko gak dijak sisan, engko ya mesakne lah nek adoh dijak saiki urung kuat, ngono adoh lah soleh rada gedhe bareng ku dijak rono bareng-bareng. Tapi kan sok liburane kan panjang sok poso. Liburane panjang, poso kuwi wis ku sampean tak ternorono nggone bulik, ku bar nganu tak tinggal sing ngeterno rene bulik pas bodho dadi ning kono sak wulan. Lah pun ya lah wis. Niku lek enek komunikasi, lah sampean mbek Gusti Allah apa ya iso komunikasi kaya bapak ngoten. Lah nek kudu tetep kusnudzon. Modale kawula, modal utama seorang hamba itu harus selalu khusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi soal ijabah ini. Lek sampai khusnudzone sudo, ngoten. Lek sampai apa meneh terus curiga sampai menponis, Gusti Allah ora tepat janji, berarti jenengan wis mengurangi satu sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Lha wis bahaya banget to. Bahaya sampai terus ala paling-paling bisa lahir iso ijabah, malah ngoten malahan. Wah, lha niku sampai iman barang coplok sampai ngoten. Dadi nalika ndonga sampai wis ana sriwing-sriwing janji, walaupun janji itu sudah ditentukan waktunya, kok sampai gak diijabahi karo Allah, artinya tidak jadi kenyataan. Jangan sekali-kali sampai khusyuk dengan Allah. Tetap posisi hamba harus sampai pegang teguh. Kemungkinannya banyak sekali yang kita tidak tahu. Napa siji mungkin sikap kula sing berubah. Nomor loro, mungkin ada hikmah lain yang Allah tidak memberitahu. Nomor telu, mungkin waktu dijanjeni kuwi aku salah krungon. Duh, bisa saja terjadi begitu toh nggih? Bisa saja terjadi begitu. Kan kalam Allah, janji Allah itu kan luas. Akal kula panjenengan nampa informasi kan terbatas. Nah, mungkin karena keterbatasan saya sehingga pengertian saya terhadap janji itu keliru. Pengertian terhadap janji saya itu keliru, sangat mungkin. Istilah kados sing didhawuhke Syekh Abil Abbas wingi wawon niku napa? Afiyah menurut ukurane menungso karo afiyah menurut ukurane Gusti Allah mboten sami. Lah afiyah menurut ukurane menungso kan sangat terbatas. Dan afiyah menurut ukurannya Allah sangat luas. Jauh berbeda antara yang luas dan yang terbatas. Dan mula fa'alal abdi an ya'rifa qadrahu wa yata'addaba ma'a rabbihi wa yaskunu ilaihi bima wa'adahu bihi wa yatma'innu ilaihi wa la yatashakkaku fi dhalika wala yatazalzalu iqtiqahuhu fi. Seorang hamba itu harus tahu diri. Aku iki kawula, aja sampai ngoreksi, aja sampai meneliti, apa meneh sampai mencurigai napa janjine Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba itu harus yakin, harus anteng, harus sukun, hatinya harus tenang. Merasa yakin apa yang dijanjikan Allah itu pasti terjadi. Soal sekarang kenyataan gak terjadi, itu pasti ada hikmah lain yang saya tidak tahu. Wa yatma'innu ilaihi. Seorang hamba harus merasa anteng, selalu dekat dengan Allah. Wa la yatashakkaku fi dzalik. Jangan sampai hilangnya apa? Tidak terjadinya janji itu, tidak terjadinya wa'dun itu membuat dia lalu ragu-ragu, bahkan sampai naudzubillah min dzalik, jangan sampai akidahnya pun ikut guncang hanya karena donga gak dijabahi, hanya karena mungkin wis dijanjeni ning ora napa terjadi. Iku ampun ngantos. Nah, sinten sing ngerti ini keadaannya, famangkana ala hadal wasfi, fahuwa arifun billah, Salimul Basirah, Munawwirus Sarirah. Siapa yang terus tetap bertahan, nuraninya yakin akan keluasan Allah. Hatinya tetap yakin atas hikmah dan kebijaksanaan Allah. Walaupun apa yang dijanjikan itu tidak dinyatakan oleh Allah, dia terus yakin, seyakin-yakinnya, bahwa Allah tetap maha pengasih dan maha penyayang. Yang sing ngoten iku jenenge wong sing mata hatinya sehat, hatinya cerah karena mendapatkan cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Loh, ngoten niku kudu diyakini. Lek sampai mboten, wa illa. Kalau tidak terus istiqomah, artinya yakin lek Allah itu maha pengasih penyayang, walaupun sudah apa janjinya itu tidak dijadikan oleh Allah, itu jangan sekali-kali menganggap bahwa janji itu palsu. Salah. Yang salah penganggapan jenengan. Nah, nek penganggap salah niku sampean nggih pedoman, niku jenenge sampean atine picek. Hatinya tidak bersinar, gelap gulita, tidak memahami posisi diri sebagai hamba, tidak memahami posisi Allah sebagai tuan dan Tuhan. Niki sedaya kudu dipahami lah, ana wong mukmin ngaku dadi wong mukmin nuwun sewu niki donga Gusti tasakuri arep napa nyemplong iku ajeng nyemplong sawah nggih tasakuran dhisik selametan malah khataman Quran maca dalail terus malah gabae niku diwacakno gusi pernorno agek disebar geri-geri bangsa panen panggah dipangan tikus ngoten niku aja suudzon karo Allah. Soal dipangan tikus iku lah ana hikmah liya sing aku gak ngerti. Tapi soal donga kan perintah sing wis tak lakoni. Iki tetep marmawon. Alhamdulillah wis pira-pira aku kawula ceplek, kawula cilik sing nuwun sewu, cangkeme kotor jibrat iduwe diparengno donga nyebut-nyebut asmane pangeran. Niku pun pira-pira. Betul lho nggih. Nyatane timpak diperintah donga. Berarti lak diundang tadi kemana? Nek yakin ngoten. Yakin terus bertahan. Dan itu jenenge posisi kehambaan terus sampean lampahi. Posisi ketuhanan terus panjenengan hormati. Nah niku kenikmatan yang luar biasa. Karena tidak ada sebenarnya kenikmatan yang bisa dicapai manusia yang melebihi nikmatnya memposisikan diri sebagai hamba. Sampeyan nate mireng manuk putar. Kukerukak. Nggih. Dadi nggih manuk putar niku. Kukerukak. Nate kan nggih. Dene pegawean kukerukak. Kata wae niku nggih. Digo pegawean lho. Kok ya terus. Napa? Krikil mara dhewe. Nggih. Jagung mara dhewe. Gitu, banyu mara dhewe. Lha dipikir lagi. Ya lucu to, Ge. Kruka. Aku mek ngono kuwi tok lho padahal. Ngono kuwi ya kurungan apik dhewe. Di menungsa niku dikon ndonga niku ya kon ndonga tok, ngoten lho. Udhuuni asate kon ndonga tok niku wau. Jadi pas diomongi karo juragane, "Nok, manuk, kowe lek ku grukokmu ping 10, engko tak kei beras ketan ireng sak gegem," ngoten. Rupane ngoten lho, gari-gari pas teko joto tenan tibake malah ora dikek beras ketan ireng sak gegem. Lha napa? Diganti jagung menyen nenek pas jagung kok. Ngoten lho nggih. Dadi janjine Allah niku mesti tepat. Dene kenapa ketepatan itu lalu berubah? Ketepatan itu lalu berubah, sing berubah jane dudu janjine Allah. Sing berubah adalah syarat yang ditetapkan Allah untuk menjadi sebabnya penepatan janji itu yang berubah. Dan sapa sing berubah? Menungsa. Allah mboten nate berubah. Sing berubah niku menungsa. Sing Allah mboten nate berubah, menungsane sing berubah. Nggih kados conto niku wau. Mungkin pas nalika ndonga sampai dijanjeni niku wau, jane pas apik akhlake, apik tata kramane. Tetapi bangsa bar dijanjeni malah ilang tata kramane lah, syarat ilang kabeh. Lha bangsa bar dijanjeni biasanya sedino nggak sih kok ukruk nyaut manu ege ukruk niku ngoten tok mawon wae tiga ipur tiga macam-macam pun lha napa lek terus gatikai berarti juragane ora iso ngegaki mboten mungkin enek hikmah liya enek hikmah liya sih mboten mboten di dijujuhne niki sedaya perlu dipun pahami perlu dipun raosaken perlu dipun yakini sing intine napa to sakjane mulai saking bab iktimat nggih sampeyan eling-eling mulai saking bab iktimat sampai bab tajrid sampai bab himmah sampai bab napa napa tajrid himmah tajrid sampai bab niki donga niki nggih sampai bab sing sadurunge donga diwingi napa nggih tajrid niku nggih sampai bab ijtihad sing madhumun kae setua yang ini jadi intinya lah mesti tak jadi. Napa? Sampan jadi kawula ya jadi kawula. Gusti Allah nek jadi bendoro ben jadi bendoro. Penggawane bendoro ben diurusi bendoro. Penggawane kawula kewajiban lakon ana niku tak jadi. Intinya sedaya wae. Termasuk bagiane kawula ndonga, bagiane kawula ikhtiar, bagiane kawula tandang, bagiane kawula duwe cita-cita, bagiane kawula niku gantung teng Allah. Niku bagiane kawula. Bagiannya Allah napa? Mutusi, menentukan, ngijabahi. Niku sedua ya bagiannya Allah. Lek niki masing-masing saged dipahami betul. Tak jadi niku nggih. Posisi kehambaan itu yang penting diperhatikan. Ini ku napa? Takwa, manut perintah, ngedoi, cegah. Nek ngoten kula panjenengan saestu-estu dados kawulane Allah sing mulya. Mugi-mugi kalau panjenengan dipun paringi pitulung saking Allah, saged memposisikan diri dados sambanipun ingkang sejati, saged gayuh kebahagiaan dunia ngantos dumugi akhir. Kula kinten cekak semanten, moga kita tutup kan donga sesarengan Al-Fatihah. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhu sahabati Rasulullah ajmain alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah fi ni'amihi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.